dengan tangis dan derita serta setetes rasa bahagia. Hidup ini seperti binatang jalan yang liar dan lapar. Tak perlu cemasi mimpi-mimpimu. Tak perlu bebani keluh kesahmu. Ambil ranjang ternyaman, dengar lagu terindah, bergegaslah sambut malam ini dan lalu dan lalu. Hidup ini seperti binatang jalan yang liar dan lapar. Tak perlu cemasi mimpi-mimpimu. Tak perlu bebani keluh kesahmu. Ambil ranjang ternyaman, dengar lagu teringgaslah sambut malam ini dan lalu dan lalu. Tidurlah nyenyak.